Baik, ijlisu. Ijlisu fi amakinikum. Wahfadu hadhihi al-ayah wa taqra'uha insyaallah fi waqtin lahiq. Baik. Biziyadati tarjamah, dengan tambahan terjemah. Kalau ternyata tidak semua kalian bisa menerjemahkan, saya kira kalian hafal ayat dengan paham. Ternyata tidak semua paham, sebagian paham, sebagian tidak paham. Sehingga kalian tulis ayatnya dan terjemahannya di dalam buku catatan kalian. Tayyibun. Ada di Quran Ustaz, tulis. Setiap orang yang menulis, dia akan membaca sekali paling sedikit. Iya kan? Ketika menulis kan membaca, kemudian menerjemahkan, akan membaca ulang. Itu pahala di atas pahala. Mafhumul wajib. Baik. Ala nabda bi haditsin jadi. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi ta'aman. Apa makna ta'am? Makanan. Memang aslinya makanan, tapi seringkali makna ta'am adalah gandum. Karena makanan pokoknya mereka adalah gandum, sehingga mereka menyebut gandum dengan ta'am. Rasulullah SAW membeli makanan dari Yahudi, warahanahu dir'an, dan beliau memberikan jaminan dengan pakaian besinya. Dir'an min hadidin, pakaian dari besi, yakni baju besi. Naam. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, zahadatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hayati dunya. Kita melihat di sini betapa zuhudnya Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap dunia. Beliau bahkan untuk membeli makan saja, membeli gandum saja, tidak memiliki uang, sehingga hutang. Dan untuk menjamin hutangnya akan dibayar, beliau gadaikan atau beliau titipkan baju besinya sebagai jaminan, rahan. Fahadihi zahadatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil hayati dunya wa taqallulihi minha, dan betapa sedikitnya beliau memiliki dunia. Wa karamahu alladhi yubari riyah, dan kedermawanan Rasulullah SAW yang seperti angin. Yubari riyah menyerupai angin yang sepoi-sepoi. Demikian dalam bahasa Arab, orang yang banyak memberi itu diungkapkan dengan angin. Sebagaimana angin menyejukkan, membuat orang merasa senang ditiup sepoi-sepoi angin, demikian pula kalau ada orang yang dermawan memberi, membantu, membagikan harta untuk fuqara wal masakin, dikatakan seperti angin yang lembut. Ini karamihi, kedermawanan beliau. Sehingga ketika punya uang, segera habis. Karena dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Lam yubqi ma yadzakhiruhu liquti nafsihi. Beliau tidak menyisakan. Ma yadzakhiruhu, tidak menyisakan sesuatu untuk ditumpuk atau untuk disimpan. Liquti nafsihi, untuk makanan pokok dirinya sendiri. Beliau tidak simpan uang untuk makanan pokok dirinya sendiri. Wa quti ahli, dan makanan pokok keluarganya. Al-ayyamil yasirah, di beberapa hari-hari yang ringkas. Yani Rasulullah SAW tidak menimbun harta. Walihada faqad ala bihi al-amru an ishtara min yahudiyyin ta'aman min sya'irin wa rahanahu ma huwa muhtajun ilayhi. Oleh karena itu, urusannya membawa beliau, ala bihi, membawa beliau, fa'ilnya al-amru, urusan tadi, karena kekurangan tadi, akhirnya membawa beliau untuk membeli dari Yahudi makanan, yaitu gandum, sya'ir, dan kemudian beliau gadaikan baju besinya. Rohanahu mahuwa muhtaj. Beliau jadikan jaminan apa yang sesungguhnya beliau sangat memerlukannya, yaitu baju besi. Ada muhtajun ilaihi lil jihad fi sabilillah. Baju besi itu sangat dibutuhkan dalam jihad fi sabilillah. Wa ilai kalimatihi, dan untuk meninggikan kalimat Allah dalam jihad fi sabilillah, yaitu dir'uhu wa huwa dir'uhu alladhi yalbasuhu fil harb, yaitu pakaian besinya yang dipakai dalam perang. Di sini barakallahu fikum memiliki lempengan-lempengan yang satu di atas yang lain. Bagaimana cara perlindungannya? Kalau pedang itu dari atas ke bawah, dan itu umumnya tidak akan masuk ke tubuhnya, tidak akan masuk ke tubuhnya, kecuali kalau dari bawah ke atas. Ini kadang bisa kena. Tetapi barakallahu fikum, baju besi ini di sepanjang masa sejak Nabiullah Daud alaihi salam, Allah katakan wa anzalnal hadidi, wa anzalnal hadida, kami turunkan besi yang padanya ada kekuatan, kata Allah, untuk pedang, untuk tombak, untuk anak panah, dan untuk sebagai baju besi perlindungan. Hadhihi muhtajatun, Rasulullah SAW muhtajun ilaiha fil jihad, fil harb, dan sebagainya. Pasangannya apa? Midfar. Ya, begitu. Juga sama dengan lempengan-lempengan. Satu lempengan di atas yang lain. Maka kalian akan dengar riwayat ketika Rasulullah SAW terkena batu di pipinya, dua halqah, dua lempengan tadi masuk ke pipi Rasulullah SAW sampai mematahkan giginya. Bukan ompong, tapi gigi itu patah atasnya karena benturan besi tadi sampai masuk dan dicabut oleh para sahabat dengan giginya, begitu mencabutnya. Ikhwanuddin a'azakumullah, karena kita membayangkan mungkin mighfar itu seperti helm zaman sekarang, rapat semua, akan bingung dengan hadis tersebut. Tidak, dia tidak kaku, dia gemeriak begitu, kayak kremping kremping kremping, karena banyak lempengan-lempengan. Lempengan dikit di atasnya lagi. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka halqah itulah yang pernah masuk ke pipi Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menyatakan ma aflaha qaumun syajja au syajju nabiyahum. Apakah akan selamat satu kaum yang melukai pipi nabi mereka atau melukai kepala nabi mereka? Tapi kembali kepada kita, berarti betapa pentingnya pakaian besi buat mereka, Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang biasa berjihad fisabilillah. Tetapi sampai beliau gadaikan kepada Yahudi karena membutuhkan makanan dan beliau enggak punya uang. Ini terlihat sekali zuhudnya beliau alaihi salatu wassalam. Qala wa huwa dir'uhu alladhi yalbasuhu fil hurub, yaitu pakaian yang dipakai dalam perang. Wiqayah ba'da Allah min silahil adui wa kaidihim, sebagai perlindungan setelah perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari senjata-senjata musuh dan juga dari tipu daya mereka. Ma istafadu min al-hadits, apa yang diambil dari hadits? Istafadna min hadzal hadits fawaid. Yang pertama, jawazur rahn ma'a thubutihi fil kitabil aziz aidha. Yang pertama, bolehnya menjamin dengan barang jaminan. Dan sabitnya kebolehan ini di dalam kitab Al-Quran. Seperti dalam ayat yang kalian sedang menghafalnya. Yang kedua, jawazu mu'amalatil kuffar. Ini juga penting. Bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Boleh membeli dari orang kafir, dari orang Cina, dari orang Yahudi, atau dari orang Nasrani. Boleh berhubungan dagang dengan mereka. Wa anna laysat min ar-rukun ilaihim al-manhiy anhu. Dan berjual beli dengan orang kafir bukan berarti kita cenderung pada mereka atau kita cinta pada mereka, tidak. Berkata Imam As-Sanani rahimahullah, wa huwa ma'lumun min ad-dini darurah. Dan ini sudah diketahui dalam agama secara aksioma, yakni secara darurat. Yakni sudah sesuatu yang mesti diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Bahwa muamalah dengan orang kafir itu tidak apa-apa. Fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabahu aqamu bi Makkah 13 sanah yu'amiluna al-musyrikin. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah tinggal di Mekah selama 13 tahun. Dan mereka tentunya 13 tahun itu bermuamalah dengan musyrikin. Iya kan? Kemudian hijrah ke Madinah. Wa aqamu fil Madinah 'ashran. Dan tinggal di Madinah 10 tahun. Yu'amilu huwa wa ashabuhu ahlul kitab. Dalam keadaan 10 tahun itu mereka berhubungan dagang dengan Yahudi ahlul kitab yang ada di Madinah. Yanziluna aswaqahum. Kaum muslimin turun masuk ke pasar-pasar Yahudi. Baik, menunjukkan hukum bolehnya muamalatul kufar dalam masalah bisnis atau dalam masalah jual beli. Yang ketiga, wa fi jawazu muamalati man aktsara maluhu haram. Juga menjadi dalil atas bolehnya bermuamalah kepada orang yang kebanyakan hartanya dari yang haram. Yahudi memakan riba. Yahudi kebanyakan rentenir. Yahudi ya'kuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia dengan batil. Taib, berarti kebanyakan harta mereka haram. Bolehkah kita bermuamalah dengan mereka? Boleh. Apa yang kita makan adalah apa atau hasil dari apa yang kita jual. Kita jual beras yang membelinya orang yang jelek, yang banyak memakan harta yang haram. Apakah kita mendapatkan uang haram? Tidak. Kita mendapatkan uang harta dari penjualan barang kita yang halal. Paham ya? Kita penjual beras, maka uang yang kita terima hasil penjualan beras. Orang itu dari mana, nyuri dari mana, ngerampok dari mana, kita gak tahu. Itu urusan mereka. Walaupun kita tahu Yahudi banyak memakan harta yang haram, tetapi Rasulullah SAW tetap bermuamalah dengan mereka. Demikian pula para sahabat. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wasil darsana insyaAllah. Ghadan bi'idnillahi ta'ala.